Aduh, cilokon dan bibi. Berarti lah, tim cili yang saya tak kode nih kaya. Ayo kaya, kaya dibegal. Aduh, liat tuh motor itu dan bikin hati nih, hati-hati. Perasaan-perasaan nih lu. Koncok dewe sih kanu. Ayo kaya, tiba lah. Nah, diam, jaga kebersihan, jangan berisik. Silahkan nyanyi lagi. Bibi ane koncong bok begal, opo kawan bayi watamu kuwi kriminal. Waton cia, waton dupa, tanpo neteng main gasak ke kancane rusak. Asli ane koncong bok begal, opo kawan bayi watamu kuwi kriminal. Waton cia, waton dupa, tanpo neteng main gasak ke kancane rusak. Asli zaman saiki agak koncong konco tetap dicerai, modal percaya diri awalnya basa-basi, tingkah laku nih koyo asu lagi dipakani. Ramurut konco kental, nyatane kowe tegel, ngelek-ngelek neng buri niatmu golek rai. Neng arep maca ape neng buri koyo kire, ramikir ke kancane sik penteng golek kimchi le. Home Record Studio yang berjudul Beribian Ku Dibegal Koncoku.